Pelajaran ke-30, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustadz Didik Suyadi Hafidhullahu Ta'ala, bab Mustasna. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pendengar di muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai di halaman ke-64 di kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, yaitu kita akan membahas mansubatul asma yang ke-8, yaitu al-mustasna. Mustasna. Apa itu mustasna? Yang namanya mustasna huwa ismun yudkaru ba'da adatin min adawatil istisna'i. Dia adalah isim yang disebutkan setelah salah satu dari alat di antara alat-alat istisna, pengecualian. Fayukhalifu fil hukmi, maka dia itu berbeda hukumnya, hukmal mustasna minhu, dengan hukum mustasna minhu. Wa huwa ma dzukira qablal adati, yaitu isim yang disebutkan sebelum alat istisna. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al mustasna, ada istilah adat istisna, ada istilah mustasna, ada istilah mustasna minhu. Jadi yang namanya mustasna itu adalah isim yang disebutkan setelah adat istisna, alat istisna, alat pengecualian. Nanti akan dirinci apa saja yang termasuk adat istisna. Kemudian isim yang letaknya sebelum adat istisna itu namanya mustasna minhu. Jadi isim yang dia letaknya sebelum alat istisna itu namanya mustasna minhu. Kita lihat contohnya, mislu ada al-musafiruna illa Muhammadan. Semua musafir itu telah kembali kecuali Muhammad. Ada al-musafiruna illa Muhammadan. Semua musafir itu telah kembali kecuali Muhammad. Muhammadan di sini dibaca mansub, statusnya, kedudukannya di dalam kalimat sebagai mustasna. Dia yang dikecualikan. Hukumnya Muhammad ini menyelisihi hukum dari mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Yaitu isim yang letaknya sebelum adat istisna. Illa itu namanya adat istisna. Sedangkan mustasna minhunya, istilah mustasna minhu, khusus dalam pembahasan mustasna, ini al-musafiruna. Jadi ada al-musafiruna, semua musafir itu telah kembali. Maka al-musafiruna ini dihukumi telah kembali. Illa kecuali, ini illa namanya adat istisna, Muhammadan ini namanya mustasna. Muhammadan tidak kembali, maka Muhammad ini hukumnya berbeda dengan mustasna minhunya. Saya ulang, kalau kita irob, ada al-musafiruna illa Muhammadan, ada fi'lun madin mabniyun alal fathati. Ada adalah fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Dan ada, ini fi'il madi maklum, pasti ada fa'il. Fa'ilnya adalah al-musafiruna. Kalau kita irob, al-musafiruna fa'ilun marfu'un wa'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudhakkarin salimun. Jadi musafirun, di sini fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan wawu karena dia jamak mudhakkar salim. Illa adatul istisna'i mabniyun ala sukuni, mabniyun ala fathati. Jadi illa ini alat istisna, dia mabni dengan tanda fathah. Muhammadan al-mustasna mansubun. Kedudukannya Muhammadan di sini al-mustasna, yaitu isim yang dikecualikan, dia mansub, wa alamatu nasbihi al-fathatu. tanda nasabnya dengan fathah. Kita ingatkan bahwasanya tidak ada kedudukan mustasna minhu. Mustasna minhu ini hanya istilah ketika kita membahas bab al-mustasna. Demikian juga kemarin ada istilah ketika kita membahas bab yang lain, misalnya ketika membahas tamyiz ada istilah mumayyaz. Ketika membahas tamyiz ada istilah mumayyaz. Ketika kita membahas hal ada istilah sahibul hal. Akan tetapi tidak ada kedudukan sebagai sahibul hal, sebagai mumayyaz, sebagai mustasna minhu. Yang ada itu sebagai fa'il, mubtada, khobar, kemudian hal, kemudian mustasna dan yang lainnya. Jadi pembahasan istilah mustasna minhu ini hanya digunakan ketika kita membahas atau menerangkan bab al-mustasna. Contoh yang lain, najaha al-auladu illa aliyan. Semua anak laki-laki itu lulus kecuali Ali. Kita lihat di sini, isim yang disebutkan setelah adat istisna adalah aliyan. Illa itu adat istisna. Aliyan ini namanya mustasna. Sedangkan isim sebelumnya, mustasna minhunya adalah al-auladu. Dia sumber pengecualiannya yaitu al-auladu. Ali ini bagian dari al-aulad. Semua anak laki-laki itu lulus kecuali Ali. Ali hukumnya berbeda dengan mustasna minhunya. Ali tidak lulus. Kalau kita i'rab, najaha fi'lun madin mabniyun alal fathati. Al-auladu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Illa adatul istisna'i. Kemudian mabni, ya mabni dengan tanda fathah. Aliyan al-mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dia mustasna yang mansub, tanda nasubnya dengan fathah. Kemudian di sini disebutkan, wa adawatul istisna'i hiya, alat-alat pengecualian adalah yang pertama illa. Wa ghairu, yang kedua ghairu, wa siwa, yang ketiga siwa, kemudian yang keempat khola, yang kelima ada, dan yang terakhir hasa. Ini merupakan alat-alat istisna. Semuanya artinya sama, yaitu kecuali. Jadi, semua anak laki-laki itu lulus, kecuali, jadi, illa aliyan, kecuali Ali. Jadi, adat istisna ini kita hafalkan. Illa ghairu siwa khola ada sama hasa. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bahas yang pertama al-mustasna bi'illa. Al-mustasna bi'illa, pengecualian dengan menggunakan alat istisna illa. Ada tiga hukum di sini. Kita harus faham dan kita hafalkan ketiganya. Yang pertama, idza kanal kalamu taman mujiban. Apabila kalimatnya itu taman, ada istilah taman, mujiban. Yang kedua dia mujiban. Apa maksud taman? Maksud kalimat yang tam adalah kalimat yang disebutkan mustasna minhunya. Jadi mustasna minhunya disebutkan dalam kalimat tersebut. Ini maksud tam. Kemudian yang kedua, mujiban. Mujiban ini kalimatnya kalimat positif. Jadi kalimatnya kalimat positif. Tidak ada di sana nanti bentuk negasi atau kalimat yang negatif. Jadi contoh yang sebelumnya itu semuanya kalimat positif. Ada al-musafiruna illa Muhammadan. Jadi semua musafir itu telah kembali kecuali Muhammad. Kecuali Muhammad. Al-musafirun ini namanya mustasna minhu, kemudian kalimatnya kalimat positif. Sehingga ada al-musafiruna illa Muhammadan, ini namanya kalamnya taman mujiban. Kalimatnya tam, yaitu ada mustasna minhu, disebutkan mustasna minhunya di dalam kalimat, dan mujiban kalimatnya kalimat positif. Maka hukumnya bagaimana? Hukum mustasna-nya, Wajaban nasbu, wajib dinasob. Saya ulang, yang pertama, yaitu hukum al-mustasna bi'illah, nanti ada tiga. Yang pertama, idza kana al-kalamu taman mujiban, apabila kalimatnya itu kalimat yang tam, disebutkan mustasna minhunya, mujiban, dan kalimatnya kalimat positif, maka hukumnya wajaban nasbu. Mustasnanya wajib dinasobkan, wajib mansub. Kita lihat contohnya. Najaha at-tullabu illa hasanan. Semua murid itu lulus kecuali Hasan. Kita lihat di sini, najaha at-tullabu illa hasanan. Kalimatnya ini ada mustasna minhunya. Sumber pengecualiannya yaitu at-tullabu. At-tullabu. Najaha at-tullabu. Semua murid itu lulus. Dan kalimatnya ini kalimat yang positif. Kalimatnya kalimat positif. Tidak diawali dengan kata tidak. Atau yang semisalnya. Illa hasanan, hasanan ini wajib dinasob. Hukumnya wajib dinasob. Mustasnanya ini wajib kita nasobkan. Gak boleh kita katakan najaha at-tullabu illa hasanun atau illa hasanin. Kenapa tidak boleh? Karena di sini kalimatnya taman mujiban. Kalimatnya ada mustasna minhunya. Ini disebutkan mustasna minhunya. Dan kalimatnya kalimat positif. Contoh berikutnya. Roja'a at-talamidu illa waladaini. Ini semua murid itu telah kembali kecuali dua orang anak laki-laki. Jadi at-talamidu ini namanya mustasna minhu, dialah sumber pengecualian. Waladaini ini namanya mustasna. Karena kalimatnya disebutkan mustasna minhu. Dan yang kedua dia kalimat yang mujiban, kalimat yang positif. Maka hukum mustasnanya wajaban nasbu, wajib nasob. Sehingga waladaini. Waladaini ini kedudukannya sebagai mustasna mansub dengan tanda ya. Karena dia yaitu musanna. Isi musanna. Kalau kita irob di sini. Roja'a at-talamidu illa waladaini. Roja'a fi'lun madin mabniyun alal fathati. At-talamidu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Illa adatul istisna'i mabniyun alal fathati. Waladaini al-mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna. Ini yang pertama, hukum yang pertama. Yang kedua, idza kana taman manfiyan, apabila kalimatnya itu tam, kalimat yang disebutkan mustasna minhu manfiyan, dan dia kalimat negatif, maka hukumnya jazan nasbu wal itba'u. Boleh nasob, jadi mustasna-nya nanti boleh nasob, dan boleh itba'. Itba' di sini maksudnya mengikuti mustasna minhunya. Mengikuti mustasna minhunya, nanti istilahnya sebagai badal, pengganti. Kita lihat contohnya. Ma najaha at-tullabu illa hasanan au hasanun. Jadi, tidak ada seorang pun murid yang lulus. Jadi, ma di sini negasi kalimatnya. Maka dikatakan dia manfiyan, kalimatnya negatif. Ma najaha at-tullabu. Tidak ada seorang murid pun yang lulus illa kecuali hasanan au hasanun. Boleh kita katakan hasanan, maka dia dibaca nasob sebagai mustasna, atau hasanun dibaca marfu karena mengikuti mustasna minhunya. Mustasna minhunya juga marfu yaitu at-tullabu, sehingga yaitu hasanun kita boleh baca marfu kedudukannya sebagai badal. Ini kalau kita irob, ma najaha at-tullabu illa hasanan atau hasanun, di sini ma harfu nafyin mabniun ala sukuni. Dia huruf nafi mabni dengan tanda sukun. Najaha fi'lun madin mabniun ala al-fathati, at-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Illa adatul istisna'i mabniyun alal fathati, Hasanan al-mustasna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini kalau kita baca hasanan. Kalau kita pilih yang hasanun, maka kedudukannya badalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia kedudukannya sebagai badal, pengganti dari mustasna minhunya, yaitu at-tullabu. Maka dia namanya itba, mengikuti, yaitu mustasna minhunya. Kapan ini? Yaitu idha kana taman manfiyan. Apabila kalimatnya itu tam, disebutkan mustasna minhunya. Yang kedua manfiyan, kalimatnya kalimat negatif. Contoh berikutnya, ma roja'a talamidu illa waladaini au waladani. Tidak ada seorang pun murid yang kembali kecuali dua orang anak laki-laki. Apabila kita baca waladaini, dia mansub sebagai mustasna. Apabila kita baca waladani, dia marfu sebagai badal, yaitu mengikuti at-talamidu, mengikuti mustasna minhunya. Pendengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum ketiga dari al-mustasna bi'illa, yaitu idza kana naqisan. Apabila kalimatnya itu naqis. Naqis itu maksudnya kalimatnya itu tidak tam, yani tidak disebutkan mustasna minhunya dan manfiyan. Kalimatnya kalimat negatif. Jadi yang ketiga, apabila tidak disebutkan mustasna minhu dan kalimatnya kalimat negatif, maka hukumnya ala hasabil awamili, tergantung amil yang masuk padanya. Jadi kedudukannya nanti tergantung amil yang masuk padanya. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai mubtada, bisa karena kemasukan huruf jar atau yang lainnya. Kita lihat contohnya. Ma najaha illa hasanun. Tidak ada yang lulus kecuali hasan. Ma najaha, ma ini menunjukkan kalimatnya kalimat negatif, manfian. Najaha ini fi'il, kemudian langsung illa itu adat istisna, dan di sini tidak disebutkan mustasna minhu, sehingga namanya kalimatnya kalimat yang naqis, tidak disebutkan mustasna minhu dan negatif. Hasanun, maka di sini hasanun dibaca marfu, yaitu karena kemasukan amil najaha, ada fi'ilnya. Fi'il madhi ma'lum membutuhkan fa'il, sehingga hasanun kedudukannya di sini marfu sebagai fa'il. Dia sebagai fa'il. Kenapa kok sebagai fa'il? Karena di sini kalimatnya kalimat naqis, yaitu sesuai dengan amil yang masuk padanya. Amilnya adalah fi'il, maklum yang butuh fa'il. Di mana jaha illa hasanun, kalau kita i'rab, ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni, najaha fi'lun madin mabniyun alal fathati. Illa adatul istisna'i, dia adat istisna', istilahnya dia nanti mulghoh, enggak beramalan. Mabniyun alal fathati. Hasanun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia fa'il yang marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah. Contoh yang lain, ma marortu illa birojulin. Saya tidak bertemu dengan seorang pun kecuali seorang laki-laki saja. Saya tidak menjumpai seorang pun kecuali seorang laki-laki. Ma marortu illa birojulin. Di sini birojulin, jar majrurnya nanti fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ma marortu illa birojulin. Jadi di sini birojulinnya, jar majrurnya ada bakjir sama rojulin. Ini nanti mabniun, atau kita katakan dia fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Karena fi'il marortu ini membutuhkan maf'ul bih. Dan maf'ul bihnya dia termasuk, karena marro itu termasuk fi'il lazim. Dan salah satunya apabila dibuat muta'addi, yaitu yang dia membutuhkan, yang menjadi fi'il yang muta'addi butuh maf'ul bih, maka syaratnya kalau dia fi'il lazim, salah satunya kita tambahkan bakjer di maf'ul bihnya. Sehingga ma marortu illa birojulin, birojulin ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah hukum al-mustasna bi'illah, ada tiga, kita ingat-ingat. Sekarang yang kedua, al-mustasna bi-ghoiri wa siwa. Mustasna dengan ghoiri dan siwa. Sebelumnya kita katakan bahwasannya adat istisna itu macam-macam. Illa itu huruf. Jadi adat istisna illa itu huruf. Sedangkan yang kedua ini, yaitu ghoiru dan siwa, ini isim. Ghoiru dan siwa itu isim, kalau illa tadi dia huruf. Amal mustasna bi ghoiri wa siwa fahuwa majrurun daiman ala annahu mudhafun ilaihi. Sedangkan mustasna dengan ghoiri dan siwa, fahuwa majrurun daiman, maka dia majrur selamanya. Ala annahu mudhafun ilaihi, yaitu statusnya sebagai mudhaf ilaih. Wa hukmu ghoiri wa siwa hukmul ismi alwaki'i ba'da illa. Sedangkan hukum untuk ghoiri dan siwa, itu seperti hukum isim yang jatuh setelah illa. Yang jatuh setelah al-mustasna bi'illa. Jadi, pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, isim yang terletak setelah ghoiru dan siwa itu selalu majrur sebagai mudhaf ilaih. Akan tetapi untuk nanti ghoiru, ghoiri, ghoiro, dibaca ghoiru, ghoiri, atau ghoiro, ini mengikuti hukum isim yang jatuh, yang letaknya setelah illa, setelah illa. Jadi hukumnya ada tiga, yaitu yang di sini di halaman ke-65, taman mujiban. Apabila kalimatnya itu tam, disebutkan mustasna minhu, mujiban, dan kalimatnya kalimat positif, maka nanti dibaca ghoiro. Bukan ghoiri atau ghoiru, akan tapi dibaca ghoiro. Contohnya, rosaba'at tullabu ghoiro aliyin. Kalau ali, ini pasti majrurun da'iman. Dia majrur selamanya sebagai mudhaf ilaih. Jadi rosaba'at tullabu, semua murid itu gagal kecuali ali. Ghoiro di sini kenapa dibaca ghoiro? Karena kalimatnya taman, yaitu kalimatnya ini disebutkan mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya? At-tullabu. Dan mujiban, yaitu kalimatnya kalimat yang positif. Rosaba'at tullabu ghoiro aliyin. Semua murid itu gagal kecuali ali. Kalau aliyin itu mudhaf ilaih, ghoironya ini dibaca mansub, ya, dibaca mansub karena mengikuti isim yang terletak setelah illa. Isim yang terletak setelah illa yang dia taman mujiban. Kemudian apabila kalimatnya taman manfian, maka boleh dibaca afan. Untuk contoh yang kedua, najaha at-tullabu siwa, kita gunakan siwa, najaha at-tullabu siwa hasanin. Semua murid itu lulus kecuali Hasan. Najaha at-tullabu siwa hasanin. Siwa, meskipun kalimatnya taman mujiban, taman manfian, atau nakison, ya tetap siwa. Karena siwa ini termasuk isim maksur. Siwa itu termasuk isim maksur. Marfu, mansub, majrurnya tetap tulisannya sama, yaitu siwa. Akan tapi nanti i'rabnya yang berbeda. Najaha at-tullabu siwa hasanin. Kalau kita i'rab, najaha fi'lun madin mabniyun alal fathati. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu siwa. Siwa di sini kedudukannya sebagai al-mustasna. Siwa di sini adat istisna sekaligus mustasna. I'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Hasanin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Yang kedua yaitu apabila taman manfian. Kalau taman manfian untuk ghoiru, maka kita boleh membacanya ghoiro atau mengikuti mustasna minhunya. Kita lihat contohnya. Ma rosaba'at tullabu ghoiro au ghoiru aliyin. Tidak ada seorang pun murid yang gagal kecuali Ali. Kalau kita baca ghoiro aliyin, maka ghoironya ini mustasna, itu kedudukannya sebagai mustasna. Akan tetapi kalau kita baca ghoiru aliyin, ghoirunya dia badal dari at-tullabu. Dia badal dari at-tullabu. Jadi kalau kita i'rab, ma rosaba at-tullabu ghoiro aliyin, ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni. Rosaba fi'lun madin mabniyun ala al-fathati. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ghoiro. Adatul istisna, dia adat istisna sekaligus al-mustasna, dia mustasnanya. Yaitu, i'rabnya bagaimana? Mansubun wa'alamatu nasbihi al-fathatu. Wahuwa mudhafun, sekaligus dia mudhaf, aliyin mudhafun ilaihi majrurun wa'alamatu jarrihi al-kasratu. Ini apabila kita baca ghoiro. Sedangkan apabila kita baca ghoiru aliyin, ghoirunya badalun marfu'un. Dia badal yang marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dia badal dari at-tullabu. Sedangkan aliyin tetap majrur sebagai mudhaf ilaih. Contoh berikutnya, ma najaha at-tullabu siwa hasanin. Tidak ada seorang penuntut ilmu pun, seorang murid pun yang lulus kecuali Hasan. Di sini tetap dibaca siwa, baik dia sebagai mustasna atau dia badal dari at-tullabu tetap siwa. Karena marfu dan mansubnya isim maksur itu sama bentuknya. Kalau tandanya nanti beda. Kalau dia kita katakan dia sebagai mustasna, maka nanti siwa i'robnya dia mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Kalau dia kita hukumi sebagai badal, i'rabnya marfu, tanda rofaknya dengan dhammah muqaddarah. Hasaninnya tetap majrur selamanya sebagai mudhaf ilaih. Yang ketiga apabila nakis, yaitu contohnya ma rosaba ghoiru aliyin. Tidak ada yang gagal kecuali Ali. Rosaba itu fi'il, madi maklum yang butuh fa'il. Fa'ilnya di sini adalah ghoiru. Ma rosaba ghoiru aliyin, aliyinnya majrur selamanya sebagai mudhaf ilaih. I'rabnya ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni, rosaba fi'lun madin mabniyun ala al-fathati, ghoiru fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun. Sekaligus dia mudhaf. Aliyin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Contoh berikutnya, ma najaha siwa hasanin. Tidak ada yang lulus kecuali Hasan. Ma harfu nafyin mabniyun ala sukuni, najaha fi'lun madin mabniyun ala al-fathati. Siwa fa'ilun marfu'un. Siwa di sini fa'il. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah karena siwa itu dihukumi isim maksur. Hasanin wahuwa mudhafun. Sekaligus siwa tadi mudhaf. Hasanin mudhafun ilaihi majrurun. Mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Tanda jarinya dengan kasroh. Dengar hadis muslim yang dimulakan oleh Allah SWT. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Al-mustasna bi-khola wa-ada wa-hasa. Yaitu pengecualian dengan menggunakan khola, ada, dan hasa. Sebelumnya tadi kita katakan kalau illa itu huruf, kemudian ghoiru dan siwa itu isim. Sedangkan khola ada hasa, ini ada perinciannya. Amal mustasna bi khola wa ada wa hasa fayajuzu fihi an-nasbu wal jarru. Sedangkan mustasna, pengecualian dengan menggunakan alat istisna khola ada sama hasa, artinya sama ketiganya, yaitu artinya kecuali. Fayajuzu fihi, maka boleh dalamnya ada dua kemungkinan. Yang pertama an-nasbu, kita baca nasob. Yang kedua al-jarru, kita baca jer. Kita lihat contohnya. Najaha at-tullabu khola aliyan au aliyin. Jadi semua penuntut ilmu itu lulus kecuali aliyan au aliyin. Aliyan Boleh kita baca aliyan atau boleh kita baca aliyin. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, statusnya khola'ah dahasa itu ada dua kemungkinan. Dia bisa dihukumi sebagai fi'il madi. Ini dihukumi sebagai fi'il madi dan bisa dihukumi sebagai huruf jar. Jadi isim yang terletak setelah khola ada sama hasa, apabila dia dibaca mansub, maka kholanya itu dihukumi sebagai fi'il madi. Sedangkan apabila isim yang terletak setelah khola ada dan hasa itu dibaca majrur, maka khola ada sama hasa dihukumi sebagai huruf jar. Contohnya tadi, najaha at-tullabu khola aliyan, jadi semua murid itu lulus kecuali Ali, khola aliyan. Kalau dibaca aliyan, aliyan ini mansub, maka kholanya statusnya dihukumi sebagai fi'il madi. Sedangkan aliyan itu sebagai maf'ulun bihi, dia mansub sebagai maf'ul bihi. Akan tetapi apabila kita membaca najaha at-tullabu khola aliyin, aliyin majrur, maka kholanya dihukumi huruf jar. Sehingga isim setelahnya majrur karena kemasukan huruf jar, khola aliyin. Demikian, contoh berikutnya. Amana al-qawmu ada rojulan au rojulin minhum. Semua kaum itu beriman kecuali seorang laki-laki di antara mereka. Kalau kita baca rojulan, maka ada dihukumi fi'il madi. Rojulannya sebagai maf'ul bih. Kalau kita baca rojulin, maka ada dihukumi huruf jar. Maka rojulin majrur karena kemasukan huruf jar ada. Demikian. Kemudian, amma idza dakhalat ma'an nafiyatu ala khala wa ada. Sedangkan apabila ada ma nafiyah masuk ke khala ataupun hada, fayalzamu fihi an-nasbu, maka wajib dinasab. Jadi apabila ada ma nafiyah masuk ke khala ataupun ada, maka isim yang terletak setelah khala dan ada wajib dinasabkan sebagai maf'ul bih. Contoh, najaha at-tullabu ma khala Muhammadan. Semua murid itu lulus kecuali Muhammad. Ma khala Muhammadan, Muhammadan mansub sebagai maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul bih. Tidak ada kemungkinan lagi enggak boleh kita baca ma khala Muhammadin. Kenapa tidak boleh? Karena khala dia sebelumnya ada ma an-nafiyah. Kalau khola sebelumnya ada ma'an nafiyah, kholanya pasti dihukumi sebagai fi'il madi. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kita lanjutkan tentang tamrin, latihan. Sakil ma ya'ti bi'antibari hukmil mustasna. Ini harokatilah kalimat berikut ini, yaitu ditinjau dari hukum mustasna-nya. Yang pertama, la ya'lamu al-ghaiba illa, di sini apakah kita baca Allahu, Allahi atau Allaha? Kita lihat dulu, la ya'lamu al-ghaiba, tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib. Kita lihat di sini illa, maka hukum mustasna dengan illa. Hukum mustasna dengan illa. Sekarang kita lihat ada tiga kemungkinan. Apakah dia taman mujiban, taman manfian atau naqis? Kita katakan dia kalimatnya kalimat negatif. La ya'lamu ada la-nya, la nafi. Maka tidak mungkin taman mujiban. Kemudian kita lihat dia tidak disebutkan mustasna minhunya. Maka hanya ada satu kemungkinan, ini namanya mustasna bi'ila yang naqis. Kalimatnya negatif tidak disebutkan mustasna minhu. Maka ada fi'il ya'lamu, fi'il mudhari maklum yang butuh fa'il. Sehingga la ya'lamu al-ghaiba illallahu. Lafaz jalala Allahu dibaca marfu sebagai fa'il. Al-ghaiba mansub maf'ul bih. Ya'lamu itu fi'ilnya. Yang kedua, la tukhallafu illa. Di sini la, maka kalimatnya negatif. Pakai illa, maka mustasna dengan illa. Tukallafu fi'il dan dia tidak ada mustasna minhunya. Maka di sini sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat nanti. Dibaca nafsuka, nafsu itu sebagai fa'il dari tukallafu. La tukallafu illa nafsuka, tidak ada yang dibebani kecuali dirimu. Tidak ada yang terbebani kecuali dirimu. Nafsu, dibaca nafsu, dia fa'il dari afan, dia na'ibul fa'il dari fi'il tukallafu. Karena tukallafu ini fi'il mudhari majhul. Yang ketiga, la yadkhulu al-jannata illa, tidak ada yang masuk surga kecuali, kita lihat la, maka kalimatnya negatif. Kalimatnya negatif, kemudian dia di sini tidak ada mustatsna minhunya. Sehingga yadkhulu itu fi'il mudhari maklum yang butuh fa'il, la yadkhulu al-jannata illa al-mu'minu. Al-mu'minu fa'il dari yadkhulu. Yang keempat, ahrojahu as-sab'atu illa, di ahrojahu as-sab'atu illa, di sini kita lihat kalimatnya kalimat positif. Kalimatnya kalimat positif. Jadi mengeluarkan tujuh darinya kecuali, dan kita lihat Ahmad, ini kita baca Ahmada karena dia sebagai mustasna yang pertama, taman mujiban. Maka wajib dibaca Ahmada mansub. Ma akaltu illa al-khubza. Ini hukum mustasna illa yang ketiga, yaitu naqis. Ma akaltu, saya tidak makan kecuali roti. Ma akaltu illa khubza, al-khubza mansub sebagai maf'ul bih. Ma kharaja al-auladu illa, tidak ada seorang anak laki-laki pun yang keluar, illa, boleh kita baca Ahmadu ataupun Ahmada. Karena ini hukumnya taman manfiyan. Kalau kita baca Ahmada, maka dia sebagai mustasna. Kalau kita baca Ahmadu, dia badal dari al-auladu. Yang ketujuh, hadoro al-asdiqa'u, semua teman-teman itu hadir, ghoiro aliyin, kecuali Ali. Ini wajib dibaca ghoiro karena disebutkan mustasna minhu, yaitu taman, dan kalimatnya kalimat positif. Maka mengikuti hukum mustasna dengan ila yang pertama, yaitu wajaban nasbu, wajib dinasob ghoiro aliyin. Ma'ada al-marido, jadi tidak ada seorang yang sakit pun yang kembali, ghoirot tabib, kecuali at-tabib, dokter. Ma'ada al-marido ghoirut tabibi. Ghoiru di sini fa'il dari fi'il ada. Karena kalimatnya ini namanya, yaitu nanti hukum mustasna dengan ila, seperti hukum mustasna dengan ila yang ketiga, yaitu yang naqis. Ma'a'taitu illa al-fakiro, saya tidak memberikan sesuatu pun kecuali kepada orang fakir. Ini juga sama yang naqis, al-fakiro mansub sebagai maf'ulun bihi. Mazaroni illa ahmadu, ini juga hukum yang naqis, tidak ada yang berziarah kepadaku kecuali Ahmad. Ahmad ini fa'il dari fi'il zaro. Akalan nasu, semua manusia itu makan, jadi kalimatnya positif. Akalan nasu siwa Aisyata, semua manusia itu makan, semua orang itu makan kecuali Aisyah. Kita lihat di sini hukumnya taman mujiban, maka siwa dia sebagai mustasna mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Bakat an-nisa'u siwa Maryama, semua wanita itu menangis kecuali Maryam. Maryama dia maful bih karena mamnu minas sorf, maka tandanya dengan fathah seperti Aisyah. Dan ini hukumnya taman mujiban, kalimatnya kalimat positif dan ada mustasna minhunya, yaitu an-nisa, maka siwa di sini kedudukannya sebagai mustasna mansub dengan tanda fathah muqaddarah. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk yang terakhir itu di halaman ke-66, isim mansub yang ke-9 dan 10, dan ini sudah kita bahas, yaitu khobaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha. Khobar kana dan saudara-saudaranya, kemudian isim inna dan teman-temannya. Amma khobaru kana wa akhwatiha wa ismu inna wa akhwatiha faqad taqaddama bayanuha fil marfu'at. Sedangkan untuk khobar kana dan teman-temannya, isim inna dan teman-temannya, maka telah berlalu penjelasannya di bab al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Contoh, wakana Allahu sami'an basira, adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, lagi maha melihat. Di sini khobar kananya mansub yaitu sami'an. Ini khobar yang pertama, basiron khobar yang kedua. Sedangkan lafaz jalala Allah itu sebagai isim kana. Wa kanu dholimina, mereka itu adalah orang-orang yang dholim. Dholimina mansub sebagai khobar kana. Sedangkan isim kananya waw jama'ah. Innallaha azizun hakimun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mulia lagi maha bijaksana. Innallaha, lafaz jalala Allah, dia sebagai isim inna. Sebagai isim inna mansub dengan tanda fathah azizun khobar inna. Innaka ghafurun rahimun, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Innaka ghafurun rahimun. Di sini ghafurun dia sebagai khobar inna, sedangkan isim innanya yaitu domir muttasil kaf mukhatab. Dan telah berlalu penjelasannya ketika kita membahas marfu'atul asma di bab kana wa akhwatuha sama inna wa akhwatuha. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada kesalahannya sampai halaman di 66, ya kami mohon maaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya untuk menyelesaikan kitab ini dan mengambil manfaat darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Tayyib, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kesediaan antum untuk kembali memberikan pelajaran yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah di perjalanan kita mempelajari bahasa Arab dengan kitab panduan kitab Muyassar ini telah sampai kepada halaman ke-66. Sehingga nantinya mungkin kurang lebih selama 2 minggu lagi kita akan menuntaskan atau menyelesaikan kitab tersebut. Dan kami berharap kepada para pendengar radio muslim yang setia, jangan sampai kelewatan kajian bersama beliau. Insya Allah pada kesempatan esok hari kita akan membahas mengenai ismula. Dan para pendengar radio muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.